kasih bos. Semua telah terjadi. Ku tak tahu cinta ini masih kau miliki. Ku hanya insan biasa berkorban demi cinta. Semua berubah. Tiada daya cinta ini tanpamu kasih. Taklah diriku berdoa semoga kau bahagia. Tak mungkin lagi sama dan harus terpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Oke, terima kasih Mas Andi. Terima kasih juga Tasya. Dari sini.